Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Kemudian kita masuki bab yang ketiga, salaf dan ketidaksukaan mereka dengan ketenaran dan kemasyhuran. Dari Hubaib ibn Abi Thabit, beliau mengatakan, "Zata yaumin, satu hari, berangkatlah Ibnu Mas'ud, kemudian diikuti oleh banyak orang. Maka Ibnu Mas'ud berkata pada orang-orang yang mengikutinya, 'Apakah kalian punya perlu sehingga mengikuti aku, mau perlu tanya atau apa?' Berkata, mengatakanlah, 'Akan tapi kami cuma ingin berjalan bersamamu.' Maka Ibnu Mas'ud menolak keinginan mereka. 'Kembalilah, sesungguhnya itu menghinakan orang yang mengikuti dan menjadi fitnah, menjadi sebab kesombongan, sebab ujub lil madbu' bagi orang yang mau diikuti.' Dari Al-Haris ibn Suhaid yang mengatakan, Abdullah, yaitu Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, 'Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu tentang diriku, niscaya kalian akan tuangkan debu di atas kepalaku. Karena demikian banyak maksiat yang aku miliki dan betapa hina dan jeleknya diriku.' Nah, orang yang ya'rif qadra nafsihi. Ya, kemudian bisa berkaca dan melihat siapakah dirinya. Dan tidak ujub dan bangga dengan dirinya. Padahal Ibnu Mas'ud, beliau adalah beliau. Ya, Nabi telah tegaskan bahasanya betisnya lebih berat daripada Gunung Uhud. Di timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun beliau mengatakan, seandainya orang-orang itu tahu betapa banyak tumpuan dosaku, niscaya mereka akan menilai aku adalah orang yang hina, layak untuk disoraki, layak untuk dilempari debu. Dari Bustam bin Muslim, Muhammad ibn Sirin, seorang ulama tabi'in, jika ada seorang yang mau berjalan bersama beliau, beliau berdiri dan mengatakan, beliau berhenti dan mengatakan, 'Apa engkau punya kebutuhan?' Maka jika dia punya keperluan, mau tanya misalnya, maka beliau tunaikan. Jika orang ini kembali berjalan bersama beliau, maka beliau berhenti dan mengatakan, kembali mengatakan padanya, 'Apa engkau punya keperluan?' Dan Al-Hasan mengatakan, di catatan kaki, muridnya Ibnu Bar yang namanya Hasan itu banyak. Ada Al-Hasan ibn Rabi, ada Al-Hasan ibn Arafah, ada Al-Hasan ibn Isa ibn Masarji. La'allahu, boleh jadi Al-Hasan di sini salah satu dari mereka bertiga. Aku bersama Abdullah bin Mubarak pada satu hari, maka kami mendatangkan siqayah, catatan kaki, yaitu tempat untuk minum atau bangunan yang dibangun untuk mengumpulkan air. Kemudian siapa yang mau minum silakan tinggal ambil sendiri-sendiri. Wanasu dan manusia pada minum mengambil air darinya. Maka Ibnu Barak mendekati tempat tersebut untuk minum dan tidak ada orang yang mengenal beliau. Maka orang-orang pun mendesak beliau, bahkan sampai mendorong badan beliau. Maka setelah beliau keluar dari desak-desakan orang, setelah beliau minum, kemudian beliau berkata kepadaku, kepada muridnya, 'Mal'aisu ila hakada,' tidaklah hidup yang nikmat kecuali seperti ini. Hidup yang nikmat itu seperti ini. Yaitu, 'Haisu lan nu'raf wala nuwakar,' hidup yang nikmat adalah hidup di mana kita tidak dikenal dan tidak dihormat-hormati orang. Itu hidup yang nyaman, ya, kata Ibnu Mubarak. Maka lihat betapa tawaduknya beliau, betapa rendah hatinya beliau. Beliau seorang ulama, ya, namun beliau tidak menuntut penghormatan. Ini orang pada enggak hormat sama kiai. Kiai mau minum malah kemudian dicempet-cempet, malah didorong-dorong, kurang ajar sama kiai. Ya. Kurang ajar sama kiai berarti kurang ajar sama ilmunya kiai. Nah, kurang ajar sama ilmunya kiai berarti kurang ajar sama Allah dan Rasulnya. Nah, kurang ajar sama Allah dan Rasulnya berarti kafir murtad. Nah, maka tidak demikian. Maka namun beliau mengatakan inilah hidup yang enak. Jadi kiai namun tidak diketahui sebagai kiai. Ya. Itulah hidup yang sesungguhnya. Ya, itulah hidup yang nikmat. Ya, demikianlah hati yang rendah. Ya, demikianlah hati yang rendah. Dan banyak orang ilmunya tidak ada apa-apanya dengan Ibnu Mubarak, namun pinginnya dapat perlakuan yang luar biasa, pelayanan dan sebagainya. Namun ini bukan berarti kemudian ngajari kurang ajar sama ustadz dan kiai. Ya. Namun ini adalah nasihat untuk orang yang berilmu, baik ustadz, kiai atau yang lain. Adapun nasihat kepada seorang penuntut ilmu, maka ilmu yang Anda dapatkan ketika Anda belajar dengan seorang guru tidaklah menjadi ilmu yang berkah, kecuali Anda adalah seorang yang bersemangat untuk khidmat kepada guru ngaji Anda. Dalam khidmat kepada khidmatul ustadz, itu sababul barokah. Barokatil ilmi at-talib. Itulah sebab keberkahan ilmu seorang murid. Namun dari sisi si guru, si ustadz, si kiai, maka lihatlah dan contohlah Abdullah bin Mubarak. Dia ilmunya masya Allah, ulama termasuk ulama besar di masa tabi'in. Namun bukan seorang yang jengkel, marah. Ini orang kok tidak ada yang pada kenal. Masa sih orang tidak tahu siapa saya. Beliau tidak demikian. Beliau tidak menuntut orang untuk menghormatinya, untuk cium tangannya. Harusnya diambilkan pada cium tangan, ngambilkan. Nah, ini malah kemudian didorong-dorong. Harus susah payah untuk ikut supaya mau ngambil air minum. Al-Hasan mengatakan saat kami bainama huwa bil Kufah, saat Ibnu Mubarak di Kufah, yaqra alaihi kitabul manasik, ada seorang yang mau belajar kitab manasik haji kepada Ibnu Mubarak. Maka inta ila hadisin, si pembaca kitab, si murid yang mau belajar sampai pada satu hadis yang kontennya adalah yang mengandung satu hal dalam masalah hukum fikih wa fihi, kemudian di sana disebutkan qala Abdullah wa bihadza na'khudhu. Abdullah bin Mubarak mengatakan inilah pendapat yang kami pegangi. Maka mendengar murid yang bacakan kitab itu menyebut namanya, maka Ibnu Mubarak mengatakan man kataba hadza min qauli, siapa itu yang nulis ucapanku di situ. Maka aku katakan al-katib Allah dikatabahu, si penulis dan penulis buku ini yang menuliskan kalimat ini. Akhirnya kemudian bukunya diminta oleh Abdullah bin Mubarak, kemudian beliau terus menerus menggosok dengan tangannya di kertas tersebut hatta darosa, sampai hilanglah tulisan tadi, tulisan qala Abdullah wa bihi na'khudhu. Thumma qal, kemudian beliau mengatakan waman ana hatta yuktaba qauli, siapa sih saya ini sampai kemudian perkataanku ditulis, perkataanku dijejerkan di antara perkataan para ulama, siapa saya ini. Demikian beliau katakan, padahal perkataan beliau layak untuk ditulis. Dan umat pun telah menulisnya. Dan umat pun telah merekam perkataan atau sebagian perkataan dan pendapat beliau. Bahkan bukan hanya perkataan beliau dalam masalah fikih, bahkan kisah-kisah hidup beliau. Namun hak ada tawadu'ul alim, maka demikianlah kerendahan hati orang yang berilmu, yang mereka ini tawaduk bukan supaya dipuji sebagai orang tawaduk, namun mereka bersikap rendah semacam itu karena ya'rif qadra nafsi, merasa dirinya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Maka jika lihat Abdullah bin Mubarak saja merasa dirinya bukan apa-apa dan siapa-siapa, bandingkan dengan orang sekarang yang dengan gampangnya mengatakan menurut saya, menurut hemat saya, dan kalimat-kalimat yang semacam itu yang menonjolkan keakuan dan ingin disejajarkan perkataannya, disandingkan dengan perkataan sejumlah ulama. Dari Al-Hasan ibn Al-Husain ibn Hasan Al-Maruzi dia mengatakan Abdullah bin Mubarak mengatakan kun muhibban lil khumul, jadilah engkau orang yang mencintai ketidakmasyhuran. Catatan kaki, khumul di sini maknanya al-khafa, tersamar, tidak dikenal. Wa adamu suhra, tidak masyhur, bukan khafa dalam artian malas. Maka jadilah engkau orang yang menyukai ketidakpopuleran. Karahiyata suhra, jangan suka populer. Jangan seperti umumnya banyak orang yang rela antri berkilo-kilo untuk audisi supaya jadi orang yang populer. Namun hendaklah engkau menjadi orang yang cinta ketidaktenaran dan menghilangkan dan membenci kepopuleran. Wala tudhir min nafsika annaka tuhibbul khumul, namun juga jangan kau nampakkan dari dirimu kalau engkau tidak suka populer. Jadilah engkau orang yang tidak suka populer, namun jangan engkau nampakkan pada orang kalau engkau tidak suka populer. Kenapa? Fatarfa'a nafsuka, akhirnya dirimu sombong. Ini loh, saya ini orang yang tidak suka populer. Maka fa'ina tawaka azuhda min nafsika huwa khurujuka min azuhdi. Jika engkau mengaku zuhud, maka berarti engkau tidak zuhud. Batalah zuhudmu. Jika engkau mengaku zuhud, maka itu membatalkan dan mengeluarkanmu dari zuhud. Li'annaka tajuru ila nafsika athana wal madhah. Karena engkau datangkan untuk dirimu pujian dan pujian. Maka demikian juga ketidakpopuleran. Maka ketidakpopuleran itu satu hal yang baik. Suka tidak populer satu hal yang baik. Namun mengaku-ngaku, oh saya ini orang yang tidak suka populer loh. Itu membatalkan. Ya, membatalkan yang pertama. Sama dengan zuhud. Zuhud satu hal yang baik. Namun siapa yang ngaku zuhud, maka batalah dia dari status sebagai orang yang zuhud. Ikhlas itu satu hal yang baik. Ngaku-ngaku ikhlas, maka itu menyebabkan ikhlasnya perlu diikhlaskan lagi. Ya, ikhlasnya perlu dibersihkan lagi. Dari Dawud Ibn Muhajir, dari Ibn Al-Muhayriz, beliau mendengar Fadlah Ibn Ubaid. Dan Fadlah bin Ubaid adalah seorang sahabat Nabi. Beliau yang mengucapkan ucapan yang kemudian terkenal di ilmu fikih. Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan keuntungan, maka itu riba. Itu perkataan Fadlah Ibn Ubaid radallahu anhu. Wa qultu lahu, aku berkata kepada Fadlah Ibn Ubaid. Ibn Muhayris mengatakan kepada Fadlah bin Ubaid, ausini, beri aku wasiat. Maka Fadlah mengatakan, khisalin, ada beberapa perkara yang Allah akan berikan manfaat kepadamu dengan hal-hal tersebut. Yang pertama, jika engkau mampu untuk mengenal dan tidak dikenal, maka usahakanlah. Jika engkau mampu untuk sekedar menjadi orang yang duduk mendengar dan tidak menjadi pemateri dan pembicara, usahakanlah. Jika engkau mampu untuk sekedar duduk dan hadir dan tidak menjadi orang yang didatangi, faf'al, maka usahakanlah. Artinya, jauhilah popularitas semaksimal mungkin. Yang tentu dalam hal ini perlu rincian. Jika tidak ada orang yang bisa berbicara, ya, ini berlaku manakala ilmu tersebar, banyak orang bisa bicara, maka kemudian mempersilahkan orang lain yang berbicara dan ini cukup jadi pendengar, satu hal yang tidak masalah. Non halnya jika ilmu menjadi satu hal yang asing, jika dia tidak berbicara, maka akan diisi oleh orang-orang yang tidak berkualitas dalam berbicara. Maka dalam kondisi ini menjadi kewajiban dan sebuah keniscayaan orang-orang yang punya ilmu untuk berbicara dan tidak malah menyerahkan majelis-majelis tersebut kepada orang yang tidak capable. Maka perkataan beliau ini harus dipahami sebagai dalam konteks suasana keadaan di masa silam, di mana orang yang berilmu demikian banyak dan berlimpah. Ini perkataan sahabat, ya, artinya di situ banyak ulama, banyak orang yang berilmu. Maka tidak harus si A itu berbicara, banyak orang yang bisa berbicara dan mereka adalah orang-orang yang kababel di bidangnya. Kemudian dari seorang yang mengatakan, aku melihat bekas atau tanda sedih di wajah Imam Ahmad, Abu Abdillah Imam Ahmad. Sedih ini disebabkan karena ada seorang yang memuji dan menyanjung di hadapan beliau dengan mengatakan kepada Imam Ahmad, jazakallahu anil islami khaira. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang besar kepada anda anil islam karena jasa anda untuk Islam. Qal, maka Imam Ahmad mengatakan, bal jazallahu al-islama anni khairan. Bahkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebaikan kepada Islam karena demikian besarnya jasanya untuk diriku. Man ana wa man ana. Siapa saya dan siapa saya sampai-sampai mendapatkan ungkapan pujian semacam itu. Padahal pujian semacam itu untuk Imam Ahmad satu hal yang tidak keliru. Ini adalah membab tawadu, karena ketawaduan beliau, dan karena beliau adalah seorang yang tidak ujub disebabkan pujian orang. Dan ini adalah orang yang syarat orang yang layak untuk dipuji di hadapannya. Karena memuji di hadapan orang yang dipuji, maka hukumnya perlu rincian. Jika dikhawatirkan orangnya sombong dan ujub, jika kita puji di depannya, maka memujinya adalah dalam tanda kutip membunuhnya. Ya, Nabi katakan, qatqata dhahrahu. Sungguh engkau telah bunuh, engkau telah potong punggung orang yang kau puji. Namun jika memuji itu ditujukan pada orang yang tidak ujub, ya, tidak kemudian bangga, kemudian tidaklah sesek bajunya karena dapat pujian sebagaimana sikap Imam Ahmad di sini, maka inilah orang yang boleh memuji, kita memuji di depannya. Kemudian ada satu kisah panjang dari Muhammad ibn Munkadir. Kok kanatli, beliau mengatakan, saya punya tiang di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajlisu usalli ilaiha bilaili, yang biasa aku duduk-duduk setelah aku sholat menghadap tiang tersebut karena menjadikan tiang itu sebagai sutrah bilail di waktu malam. Ya, maka Muhammad ibn Munkadir ini sering qiyamul lail di masjid, ya, masjid Nabawi, dan dia punya langganan tiang tertentu yang beliau hobi untuk sholat di dekatnya. Maka penduduk Madinah satu ketika mengalami paceklik, sanatan tahun paceklik. Fakharaju, maka mereka pun keluar dari perkampungan kota Madinah untuk melakukan sholat istisqa. Untuk melakukan sholat istisqa, karena sholat istisqa dikerjakan di tanah lapang, dan lebih baik manakala tanah lapang tersebut adalah tanah lapang di luar daerah perkampungan sebagaimana tempat sholat Id adalah tanah lapang di luar daerah perkampungan. Falam yiskau, namun mereka tidak mendapatkan hujan. Hasil istisqa tersebut tidak menghasilkan hujan. Maka malam harinya setelah siangnya ada salat istisqa, falam makana min al-laili, maka malam harinya aku salat isya al-akhirah, isya yang terakhir sama dengan isya, karena maghrib itu disebut isyaul awal, isya yang pertama, sehingga maghrib dan isya itu disebut isya ain, dua isya. maka saya sholat isya yang akhir, yaitu isya yang betul-betul isya, di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semajik itu kemudian aku datang, fatasanatu ila sariyati, maka aku bersandaran pada tiang langgananku. Maka datanglah seorang yang aswad, seorang yang kulitnya hitam, ta'luhu sufrah, kemudian dia diliputi oleh kuning atau pucat, mutazir, dia memakai izar, semacam sejenis sarung seperti yang dipakai oleh laki-laki yang dalam kondisi ihram untuk menutupi bagian bawah badan. Bikisain dengan satu kain. Wa ala raqabatihi kisaun asghar minhu. Dan di lehernya terdapat kain yang lebih kecil ukurannya daripada kain yang dia pakai untuk bersarung. Fataqaddama ila sariyati allati baina yadayya. Maka majulah orang tersebut ke arah tiang. Allati baina yadayya, tiang yang ada di hadapanku. Wa kuntu khalfahu, sehingga aku di belakangnya. Aku sandaran di tiang. Aku berada di belakangnya dan itu sandaran di tiang. Dia ngambil tiang di depan tiang langganan Muhammad ibn Munkadir. Faqama fa shalla raka'atain. Maka orang ini salat sebanyak 2 rakaat. Kemudian dia duduk. Faqal, kemudian dia berdoa setelah dia salat 2 rakaat. Dia berdoa. Dan ingat Muhammad bin Muqaddir ini posisinya ada di belakangnya. Maka wajar jika dia agak tahu apa yang diucapkan oleh orang ini. Mungkin nampaknya dia mengucapkannya ada agak sedikit keras. Ay Rabbi wahai Rabbku. Kharaja ahlu harami nabiyika. Sungguh penduduk haram nabimu. Haram madani. Penduduk haram itu penduduk kota Madinah. Mereka keluar dari kota Madinah untuk ke tanah lapang di luar komplek di luar perkampungan kota Madinah. Mereka memohon hujan kepadamu. Falam tusqihim, lalu engkau tidak memberikan hujan kepadanya. Fa'ana uqsimu alaik, maka ya Allah, aku bersumpah padamu, lama saqaitahum, atau agar engkau memberikan hujan kepada mereka. Ya, sungguh aku bersumpah di hadapanmu, artinya aku memohon serius dan sungguh-sungguh kepadamu agar engkau memberikan hujan pada penduduk Madinah. Kata Ibnu Munkadir yang pada awalnya meremehkan orang ini. Fakultu, maka aku mengatakan di dalam hati nampaknya, tidak dilisankan ya, majnun, orang ini sinting. Ini penduduk Madinah, Imam Masjid Nabawi, mimpin istisqa, enggak kabul masa orang ini. Kabul doanya. Imam Masjid Nabawi mimpin istisqa tadi pagi saja tidak ada hasilnya. Sinting orangnya. Masa orang ini Allah akan kabulkan doanya. Demikian lintasan batin Ibnu Munkadir menanggapi doa ini. Doa orang ini. Namun ternyata fama wadu'a yadahu hatta sami'tu ra'ad. Maka tidaklah dia menurunkan tangannya, karena dia tadi mengangkat telapak tangannya untuk berdoa. Maka tidaklah dia menurunkan tangannya selesai dari berdoa, kecuali setelah aku mendengar suara bledek, suara petir. Thumma ja'as sama'u bisya'inal matar. dan datanglah mendung bisyai'in minal matar, membawa hujan. Ahamani arruju ila ahli, yang hujan tersebut menyebabkan aku berkeinginan pulang ke rumah. Falamma, karena sudah mendengar suara peluduk dan seterusnya, dia ingin cepat pulang ke rumah. Namun tidak jadi. Falamma sami'al matar, maka tatkala dia mendengar hujan telah turun, dia pun memuji Allah dengan berbagai macam kalimat pujian, ya aku belum pernah mendengar kalimat pujian semisal itu. Sumakal, kemudian dia tutup doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, Waman ana, haisu istahbabta li, siapakah aku ya Allah, sehingga engkau kabulkan doaku. Walakin ustu bihamdika, akan tapi aku mohon perlindungan kepadamu dengan memujimu. Wa ustu bitaulika, dan aku mohon perlindungan dengan kekuasaanmu. Sumaqam, kemudian dia pun berdiri. Dia pergi. Fatawasyaha bikisaihi. Maka dia kenakan kain alladikana mutaziran bihi. Maka dia mengenakan kain yang tadi dia pakai untuk bersarung, untuk menutupi bagian bawah badannya. Wa alqal kisa al-akhar, dan dia kenakan kisa yang kecil yang semula ada di punggungnya untuk kakinya. Maka dia balik. Tadi datangnya kain yang lebar itu untuk sarung, yang kecil untuk nutupi punggung, ya ini dibalik. Sumaqama, kemudian dia berdiri. Falam yazal qa'iman yusalli, dia terus menerus berdiri sampai ahasa subaha, dia merasa subuh sudah dekat. Sajadah, maka dia pun bersujud dan berwitir. Sajadah, maka dia sholat. Wa autara, dan berwitir. Setelah subuh tiba, wa sholat rokatai as-subah. Kemudian dia melaksanakan dua rakaat qabliyah subuh. Tsumma uqimati shalatu subuhi, kemudian terdengarlah iqamah untuk salat subuh di Masjid Nabawi. Fadakhala fi salati ma'an nas, maka dia pun bergabung masuk dalam barisan shaf bersama banyak orang. Wa dakhaltu ma'ahu, dan aku pun bergabung dengan jamaah masjid bersamanya. Falamma salama al-imamu qoma, begitu imam selesai salam, qoma dia berdiri. Faqaraja, lantas keluar. Maka boleh jadi orang yang habis imam salam itu langsung pergi. Dia enggak mesti orang yang kemudian rendah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini enggak rajin berzikir, enggak rajin wirid, imam salam langsung kabur. Boleh jadi orang memandangnya demikian. Namun ternyata dia punya nilai yang lebih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini habis subuhan tak wirid, kemudian zikir habis subuh, zikir pagi. Nah, ini malah imam salam dia malah kabur. Maka jangan terkecoh dengan tampilan lahiriah. Boleh jadi dia punya amal-amal hati yang kita tidak tahu, sehingga dia mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan boleh jadi kita yang melakukan amal lahiriah, kita tidak ada nilainya di sisi Allah karena ujub yang ada di hati kita, dan karena kita memandang rendah orang lain. Maka lihat orang ini, habis salam imam kabur dia. Karena jika dia duduk lama, makin terang wajahnya terlihat. Dia tidak ingin ketahuan. Maka begitu imam selesai salam, dia langsung kabur. Fakharaja, maka begitu imam salam, koma dia berdiri. Fakharaja, kemudian dia keluar dari masjid. Wakharaja, kemudian aku pun keluar dari masjid. Khalfa, di belakangnya. atau keluar dari saf, aku di belakangnya, hatta intahila babil masjid. Sampai, kemudian sampailah dia di pintu masjid. Fa kharaja yarfahu thawbahu, maka keluarlah dia dari pintu masjid dalam keadaan mencincing kainnya. Kenapa? Wa yakhudul ma'a, dia mencebur ke air. Artinya Madinah banjir dengan sebab doanya. Menjelang subuh, doanya di menjelang subuh Madinah banjir. Dia keluar harus kemudian keluar dari masjid yakhudul ma', mencebur ke dalam air. Yaitu air, genangan-genangan air karena hujan tadi. Fakhrajtu khalfahu, aku pun keluar dari pintu masjid di belakangnya. Aku pun mengangkat kainku, aku menceburkan diri ke dalam air. Namun dia jalannya cepat. Falam adri aina dhahab, aku tidak tahu kemana dia pergi. Dia menghilang. Mungkin orang sungguhan bukan malaikat. Mungkin kalau orang sekarang malaikat yang macam. Padahal orang sungguhan, cuma dia jalannya cepat. Falam makanat al-layla athaniyah, kemudian malam kedua. Ini malam yang pertama. Salatul Isya fi Masjid Rasulillah, aku salat Isya di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku datangi tiangku. Lalu aku bersandaran dengan tiangku, tiang tersebut. Waja'a faqoma, lalu datanglah orang tadi. Faqoma, dia pun berdiri dan dia kenakan kainnya dan dia pakai kain yang lain yang semula ada di punggungnya pada kakinya untuk menutupi kakinya, untuk menutupi bagian bawah badannya, dia berdiri mengerjakan sholat. Dan dia terus-menerus berdiri. Berdiri untuk sholat hatta idza khasya subha, sampai ketika dia khawatir subuh tiba, dia bersujud, yaitu sujud sholat witir. Kemudian dia sholat dua rakaat qabliyah subuh. Ketika iqamah sholat subuh dikumandangkan, dia pun bergabung ke dalam shaf bersama banyak orang untuk mengerjakan sholat subuh. Wa dakhaltu ma'ahu, aku pun kemudian bergabung bersamanya, bergabung ke dalam barisan sholat subuh bersama dia. Falamma sallamal imamu, begitu imam salam, kharaja minal masjid, dia kabur, dia langsung keluar dari masjid. Tidak wirid-wirid dulu, tidak zikir-zikir dulu, namun ini namun demikian kebiasaannya. Wa kharajtu khalfahu, dan aku pun keluar di belakangnya. Faja'ala yamsi wa atba'uhu, maka mulailah dia berjalan dan aku pun mengikutinya. Sampai akhirnya dia memasuki satu rumah yang aku mengetahuinya. Oh, di sini rumahnya. Min duril Madinah. Dia dari rumah-rumah kota Madinah. Setelah aku tahu rumahnya, aku pulang ke masjid. Aku kembali ke masjid. Falamma tala'ati syamsu, ketika matahari telah terbit. Wasolaitu, dan setelah matahari terbit, aku sholat. Ya, mungkin sholat duha atau sholat isyraq. Setelah matahari betul-betul terbit. Khalsu, kemudian aku keluar dari Masjid Nabawi sampai aku mendatangi rumah. Rumah itu. Aku datangi rumah. Ya, rumah tersebut. Fa'idha an-nabihi qa'idun. Ternyata aku jumpai dia. Ya, setelah di waktu duha, dia duduk. Yakhuzu, melubangi kulit. Fa'idha huwa iskafun, ternyata dia profesinya tukang sepatu. Ternyata dia adalah seorang tukang sepatu. Dia profesinya bukan mubalik, bukan ustad, bukan ngajar di Masjid Nabawi. Namun kemudian tukang sol, yang boleh jadi banyak orang meremehkannya. Falamma ra'ani arafani, maka tatkala dia melihatku, maka dia mengenaliku. Waqal, kemudian dia mengatakan, Abu Abdillah marhaban. Si tukang sepatu ini berkata, wahai Abu Abdillah, selamat datang. Alaka hajah, apakah engkau ada keperluan? Apakah engkau ingin aku buatkan khuf untukmu? Tanya dia. Aku duduk. Fakultu, kemudian aku katakan, alasta sahibi barihatal ula? Bukankah engkau adalah orang yang sahibi, orang yang berjumpa denganku? Engkau kawanku, maksudnya orang yang berjumpa denganku di malam yang pertama. Faswadda wajuhu. Mendengar kalimat tersebut, maka langsung menghitam kelam wajahnya. Wasohabi, dan dia meneriakiku. Waqal, dan mengatakan, Ibn al-Munkadir ma'an tawadzaka. Apa urusanmu dengan orang itu? Qal wa ghadiba. Dan dia serius marah. Dia serius marah. Qal, kata Ibn al-Munkadir, fafaraktu, aku pun takut. Wallahi minhu. Demi Allah aku takut sama dia. Wa qultu, supaya kemudian aku meredakan marahnya, maka aku katakan, akhuju min indihi al-an. Aku akan keluar dari tempatmu sekarang juga. Maka di malam yang ketiga, aku salat isya yang betul-betul isya di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ku datangi tiang. Tiang langgananku, aku sandaran padanya. Falam yajid, ternyata sampai subuh orang tersebut tidak datang. Sampai subuh orang tersebut tidak datang. Qal qultu inna lillahi. Kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Madza sunatu, apa yang telah aku lakukan? Apa salahku? Falamma asbahtu, maka tatkala pagi tiba, aku duduk di Masjid Nabawi sampai matahari terbit. Kemudian aku keluar meninggalkan masjid sampai aku mendatangi rumah alatika nafiha. Yang kemarin pagi dia tinggal di rumah itu. Ternyata pintu rumah tersebut terbuka. Wa idan laisa fil baiti syai'. Dan ternyata tidak ada apapun di dalam rumah itu. Faqala li ahlad dar, maka yang punya rumah, karena ternyata dia cuma kontraktor, nyewa rumah untuk usaha. Maka pemilik rumah kemudian berkata kepada aku, nampaknya dia tahu kalau kemarin pagi Ibnu Munkadir datang dan teriak-teriak dan orang tersebut marah. Ya Aba Abdillah, makana bainaka wa baina hadha amsi. Kata pemilik rumah yang punya rumah. Wahai Abu Abdillah, apa yang terjadi antaramu dengan orang ini? Orang yang ngontrak di sini, amsi kemarin. Kemudian aku katakan, malahu, ada apa dengan dia? Qal lamma khajta min indihi, tatkala engkau keluar dari tempat dia, amsi kemarin, basata kisahahu, dia hamparkan kainnya di tengah-tengah rumah. Kemudian dia tidak semalam yadak, kemudian tidaklah dia biarkan di dalam fibaiti, di rumahnya, tidaklah dia biarkan satupun kulit, tidak pula cetakan sepatu, illa wada'ahu fi kisa'ihi, kecuali dia letakkan di kain yang telah dia hamparkan. Thumma hamalahu, kemudian dia pikul. Thumma kharaja, kemudian dia keluar. Kemudian dia meninggalkan rumah ini. Falam nadri aina dhahaba. Dan kami tidak tahu kemana dia pergi. Qala Muhammad Ibn Munkadir, fama taraktu bil Madinah tidaran, maka tidaklah aku biarkan satupun rumah di Madinah yang aku ketahui, kecuali aku cari orang tersebut di rumah tersebut. Falam ajidhu, ternyata aku tidak mendapatkannya. Rahimallah. Maka lihat bagaimanakah semangatnya orang ini supaya dia adalah seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan doanya, dia adalah seorang yang ya, mujabud da'wah, mustajabud da'wah, orang yang mustajab doanya, yang cash, Allah kabulkan doanya seketika. Ya. Namun dia ya, tidak ingin manusia tahu kalau dia adalah orang yang demikian. Orang yang demikian istimewa. Begitu doa, langsung Allah kabulkan seketika. Ketika dia aqsama 'alallah, maka Allah langsung kemudian doa, Allah kabulkan doanya seketika. Lihat bagaimanakah dia lari menjauh dari manusia. Dia tidak ingin populer, tidak ingin kondang. Boleh jadi orang tersebut, kalau ada orang semacam itu di zaman ini, wah, maka kemudian segera saja dia akan masuk televisi dan seterusnya. Kalau kemudian, ya, namun lihat orang tersebut bagaimanakah dia lari menjauhi suhurah. Tidak ingin dikenal oleh manusia. Padahal dia adalah manusia yang sangat istimewa. Mujabud da'wah. Ya, doanya adalah doa yang cash. Allah bayar seketika. Tidak pakai nanti-nanti. Begitu doa, langsung Allah kabulkan. Sebelum dia turunkan tangannya, Allah sudah kabulkan doanya. Orang yang sangat istimewa. Ya, orang yang sangat istimewa. Namun dia sangat menjauhi popularitas. Tidak ingin dikenal orang. Ketika ada satu orang yang mengenalnya, oh ternyata penyamaran dia itu terdeteksi. Dia sudah tutupi dirinya dengan kain. Ya. Ketika kemudian dia pergi, dia tutupi dirinya dengan kain, ternyata ada orang yang mengenalinya. Maka dia ketakutan. Demikianlah kemudian takutnya orang-orang soleh di masa silam dengan popularitas. Populer sebagai orang soleh. Populer sebagai manusia yang istimewa. Ini kalau orang semacam ini, zaman sekarang boleh jadi buka iklan umrah bersama fulan. Dan itu banyak nanti. Ibu-ibu yang paling ramai. Nanti minta doa ngantri. Namun lihatlah betapa dia menjadi popularitas, demikian ketakutan dengan popularitas. Aina nahum min haula. Maka bagaimanakah kita dibandingkan semacam beliau-beliau? Maka pelajaran yang lain dari hadis ini, maka jangan remehkan manusia. Jangan remehkan orang lain. Sebagaimana Ibnu Munkadir dia katakan, sinting orang ini, Imam Masjid Nabawi saja enggak kabul. Masa doanya kabul? Jangan remehkan orang lain. Imam Masjid Nabawi saja doanya enggak kabul, doa istisqanya enggak kabul. Ente doa apa ya kabul? Nah, gitu. Sinting, ternyata enggak. Jangan remehkan orang lain. Jangan remehkan orang lain. Kemudian kisah orang ini menunjukkan pelajaran, jangan mudah kemudian tertipu dengan jangan kemudian mudah tertipu dan berkesimpulan dengan perilaku lahiriah. Karena amal itu di samping amal lahiriah ada amal batiniah. Dan amal batiniah itu lebih dahsyat daripada amal lahiriah. Rasa takutnya pada Allah, yakinnya pada Allah, tawakalnya. Itu lebih dahsyat daripada amal lahiriah. Maka jangan tertipu dengan tampilan lahiriah. Boleh jadi orang ini salam, imam salam, ya, mak pelencing kabur. Ya. Namun dia masya Allah. Dia manusia istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian, jangan mudah berburuk sangka. Jangan mudah meremehkan orang. Nah, orang itu enggak suka wirid. Enggak suka zikir. Bisa sholat, ngeblas. Apaan itu? Muslim ecek-ecek. Jangan remehkan. Orang yang habis imam salam mak pelencing boleh jadi. Ketika dia aqsama sama Allah. Ya, Allah kabulkan doanya. Dan orang ini sebagaimana. Jangan remehkan profesi. Kemuliaan manusia di sisi Allah tidak kemudian. Tidak identik dengan profesi-profesi tertentu. Boleh jadi tukang sol, tukang ini. Dia manusia mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan remehkan, rendahkan profesi. Ingat bahasanya, kemuliaannya manusia di sisi Allah tidak kemudian harus punya kaitan dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu, profesi tertentu. Dia bukan pengajar di Masjid Nabawi, dia bukan imam Masjid Nabawi. Ini cuma tukang sol, ngontrak, kontraktor. Ini cuma ngontrak, yang kemudian dia pindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain. Namun dia manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan rendahkan orang lain, jangan mudah berburuk sangka kepada orang lain. Jangan remehkan pekerjaan manusia karena pekerjaannya. Dan maka orang ini mungkin sebagaimana yang Nabi katakan di satu hadis, boleh jadi ada orang yang rendah di mata manusia, yang terusir di pintu-pintu manusia. Seandainya dia melamar, lamarannya ditolak. Seandainya dia melakukan negosiasi, memberi syafaat, maka negosiasinya ditolak oleh manusia. Karena manusia melihat lahiriahnya. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin lahu aqsama 'alallah la abarrahu. Orang tersebut seandainya dia aqsama 'alallah. Aqsama 'alallah itu doanya sebagaimana doa orang tadi. Susah menerjemahkan kalimat ini. Walakin lahu aqsama 'alallah la abarrahu. Dan seandainya dia melakukan iqsam dalam doanya, Allah akan kabulkan seketika. Allah kabulkan kes. Nanti adalah orang yang madfu'ul abwab, dia terusir di pintu-pintu orang-orang kaya karena dianggap remeh. Melamarkan orang maka akan ditolak. Bahkan dia ngelamar sendiri ditolak, apalagi ngelamarkan orang. Namun lau aqsama 'alallah la abarrahu. Kalau dia iqsam 'alallah, Allah kabulkan kes. Jadi orang semacam ini cuma tukang sol, ngelamar anak orang, diterima, siapa kamu? Namun lau aqsama 'alallah la abarrahu. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan uqsimu 'alaik, ya Allah uqsimu 'alaik, aku bersumpah padamu ya Allah, maka la abarrahu, saya Allah akan kabulkan doanya seketika itu juga. Ya, kemudian kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita petik, maka boleh saja orang sholat malam di masjid, sebagaimana dilakukan oleh Muhammad bin Munkadir dan orang tadi, qiyamulail di masjid, sholat tahajud di masjid. Meskipun sholat sunnah yang paling afdal adalah di rumah, namun sholat malam di masjid satu hal yang tidak mengapa. Kemudian kebiasaan duduk di masjid mungkin untuk yang dan itu untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai matahari terbit, satu hal yang ada di masa silam, di antaranya dilakukan oleh Muhammad ibn Munkadir. Dia setelah selesai subuh duduk di masjid, wirid berzikir dan seterusnya sampai matahari terbit, dan sholat dua rakaat. Kemudian tadi dia datangi rumah orang yang rumah kontrakan pembuat kulit tadi, maka semacam ini, perbuatan semacam ini satu hal yang ada di masa salaf. Ya, demikian yang kita baca sembatan malam hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wangfa'na bima allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhuda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.